Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-129 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa amma syafa'atu tsaniyah, adapun syafaat yang kedua yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa yashfa'u fi ahli al-jannah ay yadkhulu al-jannah. Syafaat untuk penduduk surga supaya mereka masuk ke dalam surga. Dan ini yang sudah berlalu, yaitu ucapan beliau ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan ucapan beliau ati babal jannah fa astaftih ati babal jannah yaum al-qiyamah fa astaftih fa yuqalu lahu man ant, kemudian beliau mengatakan Muhammad, kemudian dikatakan kepada beliau bika umirtu la aftahu lihad bi ahadin qablak. Ya, makanya adalah syafaat yang kedua yang akan Allah SWT berikan kepada nabinya. Dan di sini diurutkan ya sama Syekhul Islam, ya syafaatul ula ini karena ini terlebih dahulu terjadi, ya kemudian yang kedua adalah syafaat, yang kedua adalah syafaat untuk penduduk surga supaya mereka masuk ke dalam surga. Fi ahli jannah, karena saat itu yang merasakan bukan semuanya tapi hanya penduduk surga saja dari seluruh umat. Penduduk surga dari seluruh umat, merekalah yang merasakan faedah dari syafaat ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa hatani syafa'atan khassatan lahu, dan dua syafaat ini adalah khusus untuk beliau, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lain yang Allah SWT berikan kehormatan dengan syafaat jenis ini. Syafaatul uzma tidak ada selain beliau. Demikian pula syafaat supaya dibuka pintu surga ini hanya beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Sehingga beliau mengatakan, yaitu Syekhul Islam mengatakan dua syafaat ini adalah syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada syafaat yang lain yang sebagian ulama mengatakan ini juga khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat untuk paman beliau Abu Thalib, yang isi syafaatnya adalah untuk diringankan azabnya, bukan untuk keluar dari neraka. Dan sebagaimana kita tahu sudah berlalu, Abu Thalib ini termasuk yang meninggal dalam keadaan musyrik di atas milahnya Abdul Muttalib sebagaimana dalam hadis. Dan orang yang demikian keadaannya dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya dikecualikan Abu Thalib ini, maka dia akan diringankan azabnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Thalibin bi syai', wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan manfaat kepada Abu Thalib dengan sesuatu? Karena Abbas ini juga saudaranya Abu Thalib. Abu Thalib beliau meninggal dalam keadaan kesyirikan, tapi sebelumnya beliau membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan kehormatan yang dia miliki membela keponakannya, tapi meninggal dalam keadaan musyrik. Sehingga Abbas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, karena melihat bagaimana perjuangan Abu Thalib sebelumnya, apakah engkau memberikan manfaat kepada Abu Thalib dengan sesuatu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak, karena dahulu dia melindungimu dan marah untukmu. Kalau ada yang berusaha untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau marah, marah besar dan tidak rela keponakannya diganggu oleh siapapun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib masih hidup dibela mati-matian oleh Abu Thalib. Qala na'am huwa fi dhahdahin min nar laula ana lakana fi darqil asfali min nar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, dia berada di dhahdah. Dan yang dimaksud dengan dhahdah di sini adalah ma raqqa minal ma' ala wajhil ard ma yablughul ka'bain fa ista'arahu linnar. Demikian disebutkan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Dharibil Hadid. Air yang berada di atas bumi yang sampai kepada dua mata kaki. Ini maksudnya adalah tidak sampai kepada dasarnya. Dhahdah di sini tidak sampai kepada dasarnya, tapi yang sampai kepada dua mata kaki, tidak sampai kepada dasar. huwa fi dhahdahin minna. Laula ana, kalau bukan karena aku, niscaya dia akan termasuk orang yang berada di paling bawah di dalam neraka. Tapi karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya agak diringankan, agak lebih tinggi, tidak di paling bawah. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan saat itu Abu Talib. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumil qiyamah." Mungkin bermanfaat bagi beliau syafaatku di hari kiamat. "Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu ummu dimaghihi." Maka dijadikan beliau di dalam dhahdah dari neraka, itu agak naik sedikit, yang sampai ke dua mata kakinya, yaghli minhu ummu dimaghihi, kemudian mendidih otaknya dengan sebab api tadi. Mendidih otaknya dengan sebab api tadi. Ini azab yang akan diterima oleh Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sudah diringankan daripada azab yang sebelumnya. Dan dia merasakan dia adalah orang yang paling pedih, yang paling dahsyat azabnya. Ini adalah syafaat yang bisa kita katakan itu adalah jenis syafaat yang ketiga yang merupakan kekhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya dua syafaat di atas adalah khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah alam, tidak ada di sini lafaz pembatasannya, atau mungkin beliau mengeluarkan syafaat yang ketiga yang tadi kita sebutkan karena satu sebab. Wa hatani syafa'atan khassatan lahu sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ulama menyebutkan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Ini ada isyaratnya di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Az-Zumar ketika Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Akan digiring orang-orang yang bertakwa ke dalam surga dalam keadaan berkelompok-berkelompok. Dan digiring di sini adalah dengan kehormatan, dengan kemuliaan, dengan berkelompok-berkelompok sesuai dengan keimanan mereka yang sudah berlalu. Yang pertama kali akan masuk mereka adalah orang-orang yang wajah mereka bersinar seperti bersinar bulan purnama, sampai ketika mereka mendatangi surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintu surga. Sampai ketika mereka mendatangi surga dan dibuka pintu-pintu surga. Ketika Allah mengatakan wa futihat abwabuha dan dibuka pintu-pintu surga, wow di sini menunjukkan bahwasanya di sana ada masa. Artinya ketika mereka sampai di depan pintu surga enggak langsung dibukakan oleh Allah azza wajalla. Tapi ada masa, ada fase, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibukakan pintu. Ketika meminta dibukakan kemudian dibuka pintunya, barulah mereka masuk ke dalam surga. Sehingga di sini memakai wow. Adapun ketika Allah SWT menyebutkan orang-orang kafir dalam ayat sebelumnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha, Allah mengatakan futihat abwabuha. Ketika mereka mendatangi jahannam, itu orang-orang musyrikin Ahlul Kitab, ketika sampai kepada jahannam, apakah perlu syafaat? Enggak. Futihat abwabuha, sudah dibuka pintu-pintunya untuk mereka. Jadi pintu-pintu neraka sudah dibuka untuk mereka dan tidak ada syafaat di sana. Adapun masuk ke dalam surga, maka di sana ada syafaat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.